Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah, amma ba'd. Alhamdulillah. Kita lanjutkan kembali kajian risalah ma hiya salafiyah, apa itu salafi, karya Syekh Dr. Abdullah Ibn Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahallahu ta'ala wa ra'an. Pada pertemuan yang terakhir kita telah menyelesaikan bab yang pertama, menjelaskan tentang makna salaf menurut tata bahasa Arab. Dan kita juga masuk pada bab yang kedua, menjelaskan tentang makna salaf menurut pandangan syariat. Kalimat salaf, sin, lam, fa, menurut makna bahasa Arab memiliki arti pendahulu, seseorang yang telah mendahului kita. Mendahului kita dari sisi usia, mendahului kita dari sisi keutamaan. Ini makna definisi salaf ditinjau dari tata bahasa Arab. Adapun definisi dan makna salaf menurut pandangan syariat, maka telah dijelaskan oleh penulis hafizahullah. Beliau menukil dari satu ayat di dalam Al-Quran, surat At-Taubah ayat yang ke-100. Dan juga beliau menukil dari hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dari sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Dari dua dalil ini, beliau menarik kesimpulan yang juga didukung oleh para ulama yang lainnya, bahwa makna salaf, definisi salaf menurut pandangan syariat adalah para generasi pertama umat ini. Generasi pertama umat ini, yaitu para sahabat, para tabi'in, dan para tabi'u at-tabi'in. Para sahabat yang hidup di zaman Rasul alaihi salatu wassalam, kemudian disusul generasi setelahnya, yaitu generasi at-tabi'in, kemudian disusul generasi setelahnya lagi, yaitu generasi tabi'u at-tabi'in. Tiga generasi utama umat ini, merekalah yang dimaksud dari istilah salaf. Maka ketika kita mendengarkan istilah salaf, maka jangan kita kemudian bingung. Yang dimaksud dengan salaf itu adalah para pendahulu kita, para pendahulu umat ini, generasi terbaik umat ini, yaitu para sahabat, para tabi'in, dan tabi'u at-tabi'in. Maka seseorang yang menisbahkan dirinya kepada salaf, atau seseorang yang menyandarkan keyakinannya kepada salaf, yang biasa disebut dengan istilah salafi, maka yang dimaksud adalah seseorang yang mengikuti jejak langkah generasi utama umat ini. Seseorang yang mengikuti bimbingan para sahabat, seseorang yang mengikuti para ulama di generasi para tabi'in dan generasi tabi'u at-tabi'in. Jadi istilah salafi itu bukan istilah yang baru. Istilah salaf dan salafi itu merupakan istilah yang sudah lama dikenal oleh para ulama kita, yang intinya merujuk kepada bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diikuti oleh para sahabat, para tabi'in, dan para tabi'u at-tabi'in. Dan para ulama kita, mereka membuat istilah seperti ini, dan tentunya bukan istilah buatan semata, namun istilah yang diambil dari dalil Al-Quran dan juga dari dalil As-Sunnah. Mereka membuat istilah seperti ini untuk membedakan. Untuk membedakan mana kelompok yang benar, mana kelompok yang tidak benar. Karena ketika di zaman Rasul alaihi salatu wassalam dan di generasi para sahabat, para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in, Islam dan kaum muslimin masih satu. Tidak tercerai-berai, tidak berwarna-warni, masih satu warna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar menanamkan pada para sahabat dan pada umatnya secara umum Islam yang benar, ajaran yang benar, Al-Qur'an yang murni, sunnah yang sahihah kepada mereka. Setelah meninggalnya Rasul alaihi salatu wassalam, mulai muncul sedikit fitnah. Setelah hilangnya generasi para sahabat, semakin besar fitnah itu. Ketika berlalu generasi tabi'in dan generasi setelahnya tabi'ut tabi'in, fitnah semakin merajalela. Semakin besar, semakin menjadi-jadi. Sekian banyak pemahaman-pemahaman baru mulai muncul. Aliran-aliran baru mulai muncul. Pengikut-pengikut kesesatan mulai berani menampakkan racunnya, menampakkan syubhatnya, menampakkan pemikirannya. Maka para ulama rahimahumullah yang masih di atas sunnah, di atas kebenaran, istiqamah di atas Quran was sunnah, yang masih mengikuti jalan yang benar, mereka butuh nama khusus, nama tersendiri untuk membedakan dari kelompok-kelompok sempalan tersebut. Apalagi Rasul sallallahu alaihi wasallam jauh-jauh hari sudah mengkhabarkan kepada para sahabat bahwasanya akan muncul kelompok-kelompok sempalan yang sangat banyak. Beliau mengatakan fa innahu may ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Sungguh orang-orang di antara kalian yang hidup sepeninggalku nanti akan melihat bagaimanakah perpecahan umat ini, perpecahan yang sangat banyak. Umat ini berselisih, umat ini berpecah menjadi sekian banyak golongan. Disebutkan dalam riwayat yang lain yang sahih, yang dikenal dengan hadithul iftirak, hadis tentang perpecahan umat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, wa sataftariqu hadhihi al-ummah ila 73 firqatan. Umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar illa wahidat. Semuanya di neraka. 73, 99% di neraka. Kecuali satu saja. Wahiyal jama'ah. Yaitu al-jama'ah. Rasulullah SAW sudah memberitakan jauh-jauh hari bagaimanakah nasib umat Islam sepeninggal beliau, ketika umat Islam sendiri menjauh dari ajaran nabinya, merasa asing dengan ajaran nabinya, menjauh dari ilmu syariat, tidak mau mempelajari Al-Quran, tidak mau mempelajari sunnah yang benar. Akhirnya muncul sekian banyak pemahaman, muncul sekian banyak aliran, muncul sekian banyak firqah, kelompok sempalan. Dan yang lebih menyedihkan lagi, masing-masingnya mengaku di atas Islam, masing-masingnya mengaku di atas Al-Quran, masing-masingnya mengaku di atas As-Sunnah. Namun ternyata secara realita, secara pengamalan, secara kenyataan di lapangan, mereka jauh dari pengakuannya. Tidak sesuai dengan Al-Quran, tidak sesuai dengan As-Sunnah. Dan masing-masing mereka memiliki nama dan julukan tersendiri yang menjadi tanda khusus untuk mereka. Maka para ulama dalam rangka untuk menjaga kemurnian Islam, dalam rangka untuk menjaga sunnah Sayyidil Anam, dalam rangka untuk menjaga umat jangan sampai terbawa pada arus perselisihan dan pertikaian, para ulama butuh istilah-istilah yang syar'i, untuk membedakan mana kelompok yang benar dan mana kelompok yang salah. Akhirnya muncullah istilah salafi. Muncullah istilah salafiyah. Diambil dari ayat yang tadi kita sebutkan. Surat At-Taubah ayat yang ke-100. Dan diambil dari hadis yang sahih. Riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Muncullah istilah ini. Dan tidak sampai sini saja. Muncul istilah yang lainnya. Seperti istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pengikut sunnah dan persatuan. Juga diambil dari dalil yang ada. Al-Quran atau As-Sunnah. Muncul lagi istilah yang lainnya. Ahlul Hadis, pengikut hadis. Wa ila akhirih. Nama-nama yang syar'i yang dimunculkan oleh para ulama sebagai bentuk pembeda mana kelompok yang benar, yang wajib untuk diikuti syariatnya, yang wajib untuk diikuti jalannya, dan mana kelompok-kelompok yang salah, yang hanya sekedar mengaku di lisannya saja tetapi tidak memiliki keyakinan yang benar, tidak memiliki jalan yang benar, yang wajib untuk ditinggalkan dan dijauhi. Kita telah baca keterangan dari penulis hafizahullah panjang lebar dan penukilan dari para ulama sunnah menjelaskan tentang definisi salaf secara pandangan syariat. Kita masih menyisakan sedikit dari komentar beliau hafizahullah pada bab yang kedua ini. Kita lanjutkan penjelasan dari beliau hafizahullah. Bagi yang membawa kitabnya, kita masuk pada halaman yang ke-18. Qala al-muallif hafizahullahu ta'ala, berkata penulis hafizahullah, beliau masih menyebutkan penukilan para ulama menjelaskan tentang definisi salaf secara pandangan syariat. Wa qala fi mautinin akhar, dan beliau berkata pada kitab yang lain. Beliau di sini yang dimaksud adalah guru beliau sendiri, yaitu Asy-Syaikh Al-Allamah Muhammad Aman Al-Jami. Beliau termasuk ulama mu'asirin, ulama yang hidup belakangan. Beliau berkulit hitam dan beliau tinggal di Saudiyah. Beliau mengajar di sana, namun beliau sudah lama meninggal. Dan penulis kitab ini itu salah satu dari muridnya. Penulis menukil dari ucapan gurunya. Sang guru mengatakan, yaitu Syekh Muhammad Aman Al-Jami rahimahullah, beliau mengatakan, wa yattadihu mimma taqaddam anna madlula salafiyah asbaha istilahan yutlaku ala tariqah ar-ra'ilil awal. Maka jelas dari penjelasan sebelumnya menunjukkan kepada kita bahwa kalimat salafiyah itu menjadi sebuah istilah yang digunakan untuk menunjuk generasi pertama umat ini. Jadi kalimat salaf, kalimat salafi itu yang dimaksud adalah para sahabat, para tabi'in dan tabi'u at-tabi'in. Wa man yaqtaduna bihim fi talaqqil ilmi. Istilah ini juga digunakan untuk menyebut generasi-generasi yang mengikuti generasi pertama umat ini dalam bab ilmu syariat. Orang-orang yang datang setelah generasi tabi'ut tabi'in, yang mana mereka masih mempertahankan ilmu yang murni, mempelajari ilmu, mengamalkannya, mendakwahkannya, mereka juga pantas mendapatkan gelar salafi. Wa tariqati fahmihi, dan generasi yang mengikuti pemahaman mereka. Wa bi tabi'ati da'wati ilaihi, dan generasi yang mendakwahkan ilmu kepada umat manusia. Mereka-mereka ini juga pantas mendapatkan gelar salafi. Falam ya'ud mahsuran bidawrin tarikhiyin mu'ayyanin, kalimat salafi itu tidak terbatas pada generasi tertentu. Tapi yang dimaksud intinya adalah tiga generasi utama. Sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Namun bisa juga digunakan untuk menyebut semua generasi yang datang setelah mereka, yang meniti jejak mereka, mengikuti pemahaman mereka, mengikuti bimbingan mereka, mengikuti faham mereka, memahami Al-Quran dan As-Sunnah sebagaimana mereka pahami, meyakini Al-Quran dan Sunnah sebagaimana apa yang mereka yakini. Maka mereka-mereka ini pantas untuk disebut dengan istilah salafi. Bal yajibu ayyufham ala annahu madlulun mustamirun istimraral hayat. Wajib bagi kita untuk memahami bahwa kalimat salafi itu kalimat yang terus ada sepanjang hidup, sepanjang masa. Jadi bukan kemudian kita katakan salafi itu generasi kuno yang ada di zaman dulu, kemudian sudah tidak ada lagi generasinya sekarang. La, salafi terus ada. Sejak zaman para sahabat sampai zaman kita sekarang ini, sampai nanti hari kiamat, salafi terus ada. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang mengikuti jejak para sahabat dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Wa daruratu infisaril firqah an-najiyah fi ulama'il hadis was-sunnah. Dan perlu kita ketahui, kelompok yang selamat yang dijamin oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah para ulama yang mengikuti hadis dan yang mengikuti sunnah beliau. Sebagaimana yang tadi kita nukil riwayat hadis yang sahih menjelaskan tentang iftiraqul ummah, hadis tentang perpecahan umat. Rasul mengatakan sataftariqu hadhil ummah ila 73 firqatan. Umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar illa wahidatan. Semuanya di neraka kecuali satu golongan saja, satu kelompok saja. Ketika ditanya oleh para sahabat, beliau mengatakan wahiyal jamaah. Kelompok itu adalah kelompok jamaah. Siapa kelompok jamaah ini? Yaitu para ulama ul hadis, para ulama us sunnah, para ulama yang mengikuti hadis Rasul, yang mengikuti sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Wa hum ashabu hadzal manhaj. Dan merekalah orang-orang yang benar-benar mengikuti jalan kebenaran ini. Wa hiya la tazalu baqiyah ila yaumil qiyamah. Dan generasi ini akan terus ada sampai hari kiamat. Jadi setiap generasi itu tidak akan terlepas dari generasi ahli sunnah wal jamaah salafiyah. Di setiap masa pasti ada yang namanya salafiyah. Tergantung, mungkin di beberapa tempat mereka berkembang pesat, mungkin di beberapa tempat yang lain mereka sedikit, mungkin di tempat yang lainnya mereka tertindas. Yang penting setiap generasi tidak akan terlepas dari kelompok salafiyah ahlus sunnah wal jamaah. Kenapa? Setiap generasi kok mereka pasti ada? Beliau mengatakan, akhdhan min qawlihi sallallahu alaihi wasallam. Karena kita mengambil dan kita memahami hal ini dari sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau sendiri yang memberikan jaminan. Beliau mengatakan dalam hadis yang sahih, la tazalu ta'ifatun min ummati mansurina alal haq. Senantiasa ada sekelompok dari umatku, mereka dibela di atas kebenaran. La yadurruhum man khalafahum wala man khadalahum. Tidak membahayakan mereka orang-orang yang membenci mereka, baik dari dalam atau dari luar. Intaha kalamuhu rahimahullah. selesai ucapan beliau rahimahullahu ta'ala. Jadi setiap generasi pasti ada yang namanya kelompok salafi yang sejati. Bukan salafi-salafian, bukan salafi gadungan, ya, betul-betul salafi yang memang benar-benar menjaga kemurnian Islam, menjaga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang benar-benar menjaga bimbingan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Senantiasa ada jaminan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau mereka sudah tidak ada lagi, maka fantadhiris sa'ah, maka itu menandakan dekatnya hari kiamat. Apalagi Allah subhanahu wa ta'ala sendiri telah mengatakan dalam firman-Nya yang diabadikan dalam Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang akan menjaga Al-Quran tersebut. Bagaimana penjagaan Allah terhadap Al-Quran? Allah akan menjaga Al-Quran tadi dengan memunculkan pada setiap generasinya para ulama yang mereka benar-benar berjuang untuk menjaga kemurnian Al-Quran. Setiap kali ada kelompok yang tidak bertanggung jawab, yang mereka berusaha untuk mengotak-ngatik Al-Quran, menjadikan Al-Quran itu sebagai bahan untuk mengikuti hawa nafsu mereka, muncul ulama-ulama sunnah, ulama-ulama salafi yang sejati, menjelaskan kebatilan mereka, menjelaskan kesesatan mereka. Dikatakan oleh Imam Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, fala yuharrifu muharrifun fi ma'nan min ma'ani illa wa qayyadallahu lahu man yubayyinu lahu al-haqqal mubin. Tidaklah muncul satu kelompok yang berani mengotak-ngatik Al-Quran melainkan Allah akan memunculkan para ulama yang menjelaskan tentang kebatilan mereka. Dan para ulama inilah yang dikenal dengan sebutan Ahli Sunnah wal Jamaah Salafiyah. Orang-orang yang mengikuti generasi awal umat ini yang terus menjaga kemurnian Al-Quran, jaminan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak heran kelompok ini akan terus ada dari setiap generasi ila qiyamis sa'ah sampai nanti hari kiamat, karena sudah dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Qala al-muallif hafizahullah, qultu, saya katakan, mengomentari komentar di atas, al-hadithul ladhi zakarahu rahimahullah muttafaqun alaihi min hadithi Muawiyah radhiyallahu anhu. Penulis hafizahullah mengatakan hadis yang disebutkan di atas, yaitu hadis yang menjelaskan bahwa setiap ada dari setiap kelompok umat ini yang mereka di atas kebenaran dan mereka terus ada sampai hari kiamat, hadis ini adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari hadisnya sahabat Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhu arba. Fa'alimna mimma taqaddam, maka dari penjelasan yang telah lewat kita mengetahui, anna ma'na salaf istilahan humus sahabah wat tabi'un wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Dari penjelasan yang telah lewat menunjukkan kepada kita bahwa makna salaf menurut istilah syariat artinya adalah para sahabat, para tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat. Wasara ala tariqatihim waqtafa atharahum, dan orang-orang yang mengikuti jejak langkah mereka dan yang mengikuti bimbingan mereka. Ini makna salaf. Dari sini selesai kita membahas bab yang kedua dari kitab ini, menjelaskan tentang definisi dari kalimat salaf atau salafiyah. Kemudian penulis hafizahullah menyebutkan bab yang selanjutnya, bab yang ketiga, menjelaskan tentang beberapa istilah untuk salaf. Jadi salaf itu istilah yang sudah lama dikenal. Kemudian istilah ini juga memiliki sinonim, memiliki istilah-istilah lain yang intinya sama. Kenapa kita harus mengetahui istilah-istilah yang lain juga? Agar kita tidak bingung. Jangan terpaku dengan nama salaf, harus salaf. Selain salaf, berarti kalau ahlus sunnah kan kalimatnya bukan salaf, berarti bukan salaf. Tidak. Ya. Jadi salaf itu juga memiliki istilah-istilah yang lainnya. Dan perlu diingat, semua istilah tersebut itu diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Beda dengan julukan-julukan para pengikut hawa nafsu dan kesesatan. Julukan mereka itu bukan berasal dari Al-Quran dan As-Sunnah, tapi diambil bisa jadi dari pentolan mereka, bisa jadi dari pemikiran mereka, kebid'ahan mereka. Intinya tidak diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Seperti ada istilah kelompok Qadariyah, penentang takdir. Kelompok Qadariyah, kelompok ini, nama Qadariyah diambil dari pemahamannya. Mereka memiliki paham bahwasanya Allah tidak mengetahui tindakan hamba sampai hamba yang melaksanakannya. Maka kelompok ini disebut dengan Qadariyah. Ada lagi kelompok yang namanya Khawarij. Kelompok Khawarij. Kenapa disebut Khawarij? Karena dia kharaja an sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena dia keluar dari bimbingan Rasul alaihi salatu wasallam. Diambil dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang mereka, yamruquna minad-din kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Mereka keluar dari batasan agama sebagaimana panah itu menembus targetnya. Dan masih banyak lagi kelompok-kelompok sempalan. Mereka memiliki nama dan istilah, namun semua nama dan istilah mereka sama sekali tidak bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Beda dengan Salafi. Kalau Salafi dari Al-Quran dan As-Sunnah, dan realitanya, keyakinannya juga bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Mungkin ada juga kelompok mengaku mengikuti Quran Sunnah, memakai istilah yang syar'i juga, tapi ternyata secara keyakinan jauh dari Al-Quran dan As-Sunnah. Maka yang seperti ini juga tidak layak dimasukkan dalam golongan Salafi atau Ahlus Sunnah. Qalal mu'allif hafizahullah an-nuqtah ats-tsalitsah. Berkata penulis hafizahullah, bab yang ketiga. Dzikru ba'dhi al-musammayatis syar'iyyah lis-salafis shalih. Penyebutan sebagian istilah syar'i untuk salaf. Jadi istilah salaf ini istilah sudah masyhur, sudah dikenal sejak zaman dulu. Istilah ini memiliki istilah-istilah lain yang juga sama maknanya. Beliau mengatakan, an-nadhiru fi kalami adadin min ahlil ilm yajidu annahum istakhdamu asma'an ukhra. Seseorang yang memperhatikan komentar para ulama, dia akan melihat para ulama ketika membahasakan salafi, mereka menggunakan nama-nama yang lain. Wa dilalatuha hiya dilalatu hadzal ismis syarif. Jangan ragu, jangan bingung. Yang mereka maksud dengan istilah-istilah yang lain itu sama maknanya dengan istilah salaf. Wa la yufhamu min hadza wujudu tabayunin fima bainaha. Tidak kemudian dipahami mereka memiliki istilah baru yang berbeda dengan istilah salaf. Tidak. Jadi para ulama kita ketika membahasakan salaf itu dengan istilah-istilah yang lain juga. Gak mesti jangan menggunakan kalimat salaf atau salafiyah atau salafi. Gak mesti itu. Kadang pakai nama ahlul hadis, kadang pakai nama ahlul athar, kadang pakai nama ahlus sunnah wa ila akhirih. Beliau di sini mengingatkan, tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Intinya satu. bal kulluha muttafiqatun dalalatuha tamaman. Semua istilah tadi itu maknanya sama. Wa hadhil itlaqatu kulluha munbasaqatun min nususin dalat alaiha. Dan semua istilah yang mereka sebutkan itu pada dasarnya diambil dari dalil-dalil syariat. Jadi para ulama kita enggak asal nyebut saja, ya. Enggak asal punya istilah baru kemudian diucapkan. Tidak. Ada sumbernya, ada dalilnya, ada nasnya, enggak sembarangan. Maka ketika semuanya berdasarkan dengan dalil, maka maknanya sama. Maknanya sama. Famin tilkal musammayat, di antara nama-nama itu adalah. Sekarang beliau menyebutkan di antara istilah lain untuk salafi. Yang pertama, ahlus sunnah wal jamaah. Ini istilah lain untuk salafi. Ahlus sunnah wal jamaah. Dan dua istilah ini, kalau untuk kaum muslimin yang ada di Indonesia, ini paling masyhur. Istilah ahlu sunnah wal jamaah dengan istilah salafi itu yang sudah populer. Ya. Istilah yang kedua, ahlul hadith. Ahlul hadith. Pengikut hadith. Ini istilah yang kedua. Istilah yang ketiga, wa ahlul athar. Ahlul athar. Pengikut asar. Asar itu bisa dimaknakan sunnah. Jadi ahlul asar itu mirip dengan istilah ahlus sunnah. Istilah yang keempat, wal firqatu an-najiyah. Al firqah an-najiyah. Kelompok yang selamat. Firqah najiyah. Istilah yang kelima, wattaifah al-mansurah. Wattaifah al-mansurah. Istilah yang kelima adalah taifah mansurah. Kelompok yang tertolong. Mirip dengan yang sebelumnya. Firqah najiyah, taifah mansurah, mirip. Istilah yang keenam, al-ghuraba. Al-ghuraba. Kelompok yang asing. Kelompok yang asing. Ini enam istilah lain untuk salafi. Jadi ketika kita mendapati ada para ulama kita yang menyebut istilah ahlus sunnah wal jamaah, jangan bingung, maknanya sama dengan salafi. Atau ada yang menyebut ahlul hadis, sama. Ahlul asar, sama. Firqatun najiyah, sama. Taifah mansurah, sama. Al-ghuraba, sama. Ini enam istilah yang biasa diucapkan oleh para ulama kita untuk menyebut kelompok salafi. Maknanya sama. Dan semua istilah ini berdasarkan dalil. Berdasarkan dalil. Kemudian beliau mulai menyebutkan satu persatu. Merinci satu persatu dari enam nama ini. Qala al-muallif hafizahullah. Fa'amma tasmiyatu bi ahli sunnati wal jamaah. Adapun nama ahlus sunnah wal jamaah. Beliau membawakan penukilan para ulama yang menggunakan nama ini. Di antara para ulama yang menyebut salafi dengan istilah ahlus sunnah wal jamaah, beliau sebutkan yang pertama, fayaqulul imam Sufyan ats-Tsauri rahimahullah. Berkata al-imam Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala. Imam Sufyan Ats-Tsauri ini adalah imam terkemuka di zamannya. Beliau dikenal dengan sebutan Imam Tsauri atau Imam Sufyan Ats-Tsauri. Beliau dikenal sebagai ulama ahli hadis, ahli dalam bidang hadis di zaman beliau. Beliau rahimahullah pernah mengatakan, "Idza balagaka an rajulin bil masyriq sahib sunnah." Apabila datang kepadamu seseorang dari arah timur, sahib sunnah, seseorang yang di atas sunnah. Wa akhar bil maghrib, atau ada orang lain dari arah barat juga di atas sunnah. Faba'ath ilaihima bisalam, maka sampaikan salamku kepada mereka. Wad'u lahuma, doakan kebaikan untuk mereka. Ma aqalla ahlas sunnati wal jamaah, sungguh sangat sedikit jumlah ahlus sunnah wal jamaah. Ini Imam Sufyan Ats-Tsauri, beliau menggunakan istilah ahlus sunnah wal jamaah. Siapa ahlus sunnah wal jamaah? Ya salafi itu sendiri. Beliau mengatakan, kalau datang kepada kalian seseorang dari ujung timur dunia atau dari ujung barat dunia ini, dan dia di atas sunnah, mengikuti bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti jalan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, sampaikan salam kepada mereka, doakan kebaikan untuk mereka. Sungguh jumlah ahlus sunnah itu sangat sedikit. Yani ahlus sunnah yang benar-benar mengikuti sunnah sangat sedikit. Penukilan yang lain, waqala Syekhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibni Taimiyah Al-Harrani rahimahullah bil istiqamah, berkata Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim bin Taimiyah Al-Harrani dalam kitabnya Al-Istiqamah. Beliau ini lebih dikenal dengan julukan Ibnu Taimiyah. Ya, kalau kita baca kitab-kitab fikih terjemahan gitu, nama beliau tidak asing. Ya, sering dipakai. Ya, berkata Syekhul Islam, kadang istilahnya gitu. Atau berkata Ibnu Taimiyah, ini beliau. Ya, beliau juga termasuk ulama ahlu sunnah terkemuka di zamannya. Beliau termasuk di antara para ulama yang belum sempat menikah, meninggal duluan. Ya. Dan kebanyakan kehidupan beliau di penjara. Bukan karena beliau orang kriminal, ya. Beliau ditangkap oleh penguasa bukan karena melakukan kriminal. Tapi pada zaman beliau ketika itu, yang menjadi perdana menteri kerajaan itu rata-rata orang-orang Asy'ariyah, Mu'tazilah, Jahmiyah. Ya, orang-orang yang memiliki paham i'tizal, pendewa akal, ya, yang mereka mengatakan Al-Qur'an itu makhluk. Orang-orang yang mereka mengatakan boleh memberontak kepada penguasa yang zalim. Orang-orang yang mengatakan bahwasanya orang-orang yang terjatuh dalam dosa besar itu kafir, ya, kekal di neraka nantinya. Yakni orang-orang yang gak beres. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau berbicara mengomentari keyakinan-keyakinan mereka ini, memahamkan kepada raja dan rakyat akan kejelekan keyakinan mereka. Karena secara posisi beliau kalah, beliau bukan orang kerajaan, akhirnya perdana menteri ini membisiki raja, jangan percaya sama si Ahmad ini. Ibnu Taimiyah namanya Ahmad, ya. Jangan percaya sama imam satu ini. Dia ini imam sesat, ya. Omongannya itu ngelantur, ya. Kalau kamu biarkan orang ini keliaran di muka bumi, khalas, bisa bikin celaka dunia ini. Kerajaanmu bisa sirna sama dia ini. Akhirnya sama penguasa ditangkap, ya. Beliau ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara. Namun beliau pernah mengatakan, jangan kira saya hidup di balik jeruji penjara, kemudian kalian bisa selamat dari hujah dan argumen saya. Ya, saya anggap hidup di penjara itu sebagai waktu istirahat saya. Dan banyak karya tulis beliau ditulis di dalam penjara. Dan beliau kalau sudah nulis karya tulis, tidak butuh rujukan referensi. Ya, kalau kayak kita gitu nulis gitu butuh rujukan ya, sak perpustakaan mungkin sak rumah penuh dari atas atap sampai ke bawah lantai muter ya kitabnya. Itu pun kadang satu masalah buka-buka dari pagi sampai pagi lagi enggak ketemu. Ya, kalau beliau enggak pakai rujukan, langsung apa yang ada di dalam hati beliau dari ilmu yang ada, beliau tumpahkan semua. Ya. Sampai dikatakan oleh salah seorang murid beliau sendiri, ya, ra'aitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ka'annal ilma baina 'ainaihi ya'khudhu ma yasha wa yatruku ma yasha. Saya melihat guru saya Ibnu Taimiyah seakan-akan ilmu itu di depan mata beliau. Beliau ngambil dan meninggalkan yang beliau suka. Ya. Kalau ditanya tentang sebuah masalah, ya Syekh, apa hukumnya ini, dijawab rinci sa'rinci-rincinya. Khilaf-khilafnya disebutkan, dalil-dalilnya disebutkan semua. Yang rajih disebutkan. Itu beliau. Barakallahu fiik. Nah, beliau ini, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini, beliau juga menggunakan istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk menyebut salaf. Beliau mengatakan dalam kitabnya Al-Istiqamah, qala rahimahullah, wal bid'atu maqrunatun bil furqah. Setiap kebid'ahan pasti mengajak kepada perpecahan. Kama anna sunnah maqrunatun bil jamaah. Sebagaimana yang namanya sunnah mengajak kepada persatuan. Ini kaidah dari beliau, ya. Pahami, yakini, ya, dan iman. Yang namanya bid'ah, bagaimanapun bentuknya, meskipun semua orang menganggapnya baik, pasti dan pasti mengajak kepada perpecahan. Tidak ada yang namanya bid'ah itu ngajak persatuan, itu tidak ada. Loh kok bisa? Karena bid'ah sama sekali bukan contoh dari Nabi. Bukan ajaran Islam. Bukan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Allah yang menjamin persatuan kita. Rasul yang menjamin persatuan kita. Kalau kita mau mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Maka barang siapa yang mengikuti selain keduanya, yaitu perkara-perkara bid'ah, tidak bakal ketemu yang namanya persatuan. Ya, bid'ah jenis apapun, ya, bid'ah model kayak gimana pun, itu tidak mungkin mengajak kepada persatuan. Pasti ujungnya adalah perpecahan dan kebingungan. Beda dengan yang namanya sunnah. Kalau yang namanya sunnah, makrunatun bil jamaah, pasti dan pasti mengajak kepada persatuan. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang Al-Qur'an, walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Seandainya Al-Qur'an itu dibuat oleh manusia, akan terdapat padanya perselisihan dan kontradiksi yang sangat banyak. Tapi karena Al-Quran datang dari Rabbul Alamin, dari Rabb alam semesta, maka Al-Quran itu dijamin kemurniannya dan pasti mengajak kepada persatuan. Ya. Contoh kecilnya saja. Di Madinah sebelum Rasulullah alaihi salatu wasallam hijrah ke sana, hidup dua kabilah besar, Aus dan Khazraj. Ya. Yang mereka sudah dikenal dengan pertempuran antar saudara ratusan tahun lamanya. Ketika sebagian mereka mendengar Rasulullah SAW diutus dan beliau tinggal di Mekah, maka mereka pun mendatangi Rasul ke Mekah sembunyi-sembunyi. Kemudian menawarkan kepada beliau, wahai Rasulullah, duhai kiranya engkau mau pindah ke tempat kami. Kami berharap dengan ajaranmu bisa mempersatukan dua saudara kami yang sudah lama bertikai ratusan tahun lamanya, ya, nyenggol sedikit langsung perang, misu sedikit perang, semua masalah diatasi dengan pedang dan tombak. Mereka berharap Rasul mau datang ke Madinah menyatukan mereka. Diiyakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. terjadilah bai'at Aqabah yang pertama, disusul dengan bai'at Aqabah yang kedua, baru kemudian hijrah ke Madinah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah persatuan dua kabilah besar ini yang kemudian mereka disebut oleh Rasul dengan sebutan sahabat Ansor. Dalam keadaan sebelum Rasul datang ke sana, banyak aliran-aliran yang lain. Orang Yahudi sana ada, Nasrani ada, Majusi ada, semua kalangan ada selain Islam. Tapi ketika Islam datang ke sana, Al-Quran sebagai pedomannya, sebagai kitab sucinya, diajarkan kepada mereka, yang ada adalah persatuan. Maka benar yang dikatakan oleh beliau rahimahullah, beliau mengatakan kama anna sunnah makrunatun bil jamaah, yang namanya sunnah pasti mengajak kepada persatuan. Ciri kelompok itu mengajak kepada persatuan ketika dia mengajak kepada Al-Quran dan sunnah dengan pemahaman para sahabat. Maka kalau sampai ada seseorang yang mengajak kepada kelompoknya, mengajak kepada kiainya, mengajak kepada pemahamannya sendiri, maka ingat, yang seperti ini jauh dari sunnah dan ujungnya adalah perpecahan. Karena otomatis ketika diajak kepada kelompoknya, yang diajak akan melihat dan memperhatikan bagaimana kelompok ini, bagaimana sepak terjangnya, apa saja isinya, bagaimana pemahamannya. Oh, ternyata pemahamannya seperti ini. Kalau menurut saya, akhirnya bantah-bantahan, kontok-kontokan, tidak akan ada yang namanya persatuan. Ingat baik-baik, as-sunnah makrunatun bil jamaah, yang menyatukan umat Islam hanya satu. Kembalilah kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'. Qala rahimahullah, fayuqal, maka kita katakan ahlus sunnah wal jamaah, pengikut sunnah dan persatuan. Kama yuqal, sebagaimana dikatakan ahlul bid'ah wal furqah, pengikut kebid'ahan dan perpecahan. Jadi yang namanya ahlus sunnah itu pasti mengajak kepada persatuan, karena mereka mengikuti sunnah yang murni, Al-Quran dan hadis, dengan pemahaman para sahabat, maka ujungnya adalah persatuan. Beda dengan ashabul ahwa'i wal bid'ah, orang-orang yang mengikuti kebid'ahan dan kesesatan, ujung-ujungnya adalah perpecahan, pertikaian dan perselisihan. Ini nukilan dari Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau menggunakan istilah ahlus sunnah wal jamaah untuk menyebut siapa? Salafi. Wa qala rahimahullah fi mawdhi'in akhar kama fil majmu' mu'arrifan ahlus sunnah. Penukilan yang lainnya, dan beliau juga berkata, beliau di sini adalah Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan sebagaimana dinukil dalam kitab Majmu'ul Fatawa. Kita mungkin tidak asing dengan kitab ini, ya, Majmu' Fatawa. Majmu' Fatawa itu kitab kumpulan fatwa-fatwanya Ibnu Taimiyah. Berjilid, ya, tergantung cetakan mana. Ada yang 20 sekian jilid, ada yang 30 jilid, pokoknya puluhan jilid, ya. Sebenarnya kitab ini bukan ditulis oleh Ibnu Taimiyah. Enggak ditulis sama beliau, tapi ditulis oleh salah seorang ulama yang mengumpulkan, ya, fatwa-fatwa beliau dari berbagai rujukan. Ada fatwa beliau seperti ini dalam bab ini, ditulis, dikumpulkan. Kalau kita melihat kitabnya, itu ada bagian-bagiannya. Satu jilid bagian hadis, maka isinya fatwa-fatwa Ibnu Taimiyah seputar hadis. Ada bab akidah, fatwa-fatwa Ibnu Taimiyah seputar akidah. Terus demikian. Kitabnya ini dikenal, ya, di kalangan kaum muslimin, tapi lebih banyak orang mengetahuinya itu karya Ibnu Taimiyah, padahal bukan karya beliau, tapi kumpulan dari fatwa beliau. Ibnu Taimiyah mengatakan sebagaimana dinukil dalam kitab Majmu'ul Fatawa, beliau mendefinisikan kalimat ahli sunnah. Qala, beliau mengatakan, humul mutamassikuna bikitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam Ahlu sunnah adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah Rasulnya alaihi salatu wassalam. Wa mattafaqa alaihi as-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum bi ihsan, dan mengikuti kesepakatan para pendahulu umat ini dari para sahabat muhajirin, para sahabat ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. So, kalau kita perhatikan di sini Ibnu Taimiyah ketika mendefinisikan Ahlus Sunnah, kalau kita perhatikan dengan seksama, mirip dan sama dengan definisi apa? Definisi kalimat salaf. Menunjukkan apa? Kalimat salaf dan Ahlus Sunnah sama. Wa qala aydan, dan beliau juga berkata, yakni Ibnu Taimiyah juga berkata, wa madhhabu ahli sunnati wal jamaah qadimun ma'ruf, dan madhab ahli sunnah wal jamaah itu sudah lama ada dan sudah lama dikenal. Qabla ayyukhlaqallahu Abu Hanifah wa Malikan wa Syafi'i wa Ahmad, beliau mengatakan sebelum Allah menciptakan Abu Hanifah, sebelum Allah menciptakan Imam Malik, sebelum Allah menciptakan Imam Syafi'i, sebelum Allah menciptakan Imam Ahmad ibn Hanbal. Jadi yang namanya keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu keyakinannya para sahabat sudah lama, sudah ada sejak dulu. Bukan kemudian kita pahami Ahlus Sunnah itu adalah keyakinannya madhab Syafi'i. Tidak. Atau Ahlus Sunnah itu adalah keyakinannya madhab Hanafi. Tidak. Atau keyakinan madhab Maliki, madhab Hambali. Tidak. Tidak sebatas mereka. Ahlus Sunnah itu sudah ada sejak zaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Fa'innahu madhabus sahabah alladzina talaqqauhu an nabiyyihim. Ahlus Sunnah itu adalah prinsipnya para sahabat yang mereka ambil langsung dari Nabi alaihi salatu wassalam. Wa man khalafa dzalik kana mubtadi'an inda Ahlus Sunnah. Dan barang siapa yang menyelisihi prinsip Ahlus Sunnah, yang menyelisihi prinsip-prinsip Ahlus Sunnah, maka dia adalah orang-orang yang mengikuti kebid'ahan menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Intaha kalamuh, selesai ucapan beliau. Dari sini selesai penukilan penulis Habibullah menjelaskan tentang nama yang pertama, yaitu nama Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang intinya nama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sama dengan nama salam. Maghrib masih lama? Hah? Masih lama. Ya Allah, nastamir. Nama yang kedua. Qala al-muallif hamidahullah, wa amma tasmiyatu bi ahli al-hadith wa ahli al-adhar. Adapun nama yang kedua dan ketiga, yaitu ahlul hadis dan ahlul athar. Jadi salafi juga dikenal dengan sebutan ahlul hadis, pengikut hadis, atau ahlul athar, pengikut athar. Athar sama dengan sunnah. Sekarang beliau akan menyebutkan penukilan dari beberapa para ulama kita yang mereka juga menggunakan istilah ahlul hadis dan ahlul athar digunakan untuk menyebut salafis. Qala al-muallif hafizahullah, fa hiya mawjudatun kama qultu fi kalamil ulama kal imami Ahmad wal Bukhari wa ghairihima. Dua nama ini, nama ahlul hadis Dan nama Ahlul Athar itu banyak dijumpai pada ucapan ulama kita. Seperti ulama, seperti Imam Ahmad, seperti Imam Bukhari, dan selain keduanya. Di antaranya, beliau membawakan penukilan dari para ulama kita yang mereka menggunakan istilah Ahlul Hadis dan Ahlul Athar untuk menyebut Salafi. Qala al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah kama fil majmu'. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sebagaimana dinukil dalam kitab Majmu'ul Fatawa. Ucapan beliau banyak dinukil, ya ikhwah, ya, banyak dinukil oleh penulis dan para ulama yang lainnya. Karena memang di zaman beliau, ya, di zaman beliau semua ahlul bid'ah itu tidak ada yang terlepas dari bantahan beliau. Sampai mereka sendiri mengatakan, ya, di leher-leher kami itu masih menyisakan ikatan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah yang kami belum mampu melepas. Yani kalau Ibnu Taimiyah sudah membantah satu orang, ini termasuk orang sesat, orang batil, dibantah sama beliau, bantahannya itu tidak bakal bisa dibantah lagi. Dia tidak akan bisa berkutik. Yang dibantah tidak akan bisa komentar. Kenapa? Yang beliau sampaikan itu hujjah yang kuat dari dasar Al-Quran, dari dasar hadis, dari kalam para ulama, dari kalam para sahabat, semuanya disampaikan. Tidak bakal bisa berkutik. Maka ucapannya Ibnu Taimiyah banyak dinukil, terlebih khusus dalam urusan-urusan prinsip dan akidah. Beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan, madhabu as-salaf ahlil hadis was-sunnah wal-jamaah. Beliau mengatakan, dan madhab salaf, yaitu pengikut hadis, pengikut sunnah, dan pengikut persatuan. Di sini Ibnu Taimiyah dengan tegas langsung menyebut salaf adalah ahlul hadis, pengikut hadis, ahlus sunnah, pengikut sunnah, ahlul jamaah, pengikut persatuan. Thumma saqa madhhabahum fasammahum bi ahlil hadis was-sunnati wal jamaah. Kemudian setelah itu Syekhul Islam membawakan prinsip-prinsip mereka dan di sini beliau menyebut salafi dengan istilah ahlul hadis, ahlus sunnah wal jamaah. Menunjukkan ahlul hadis itu sama dengan salafi. Wa qala al-Imam Abu Hatim Ar-Razi Al-Hafidz. Berkata al-Imam Abu Hatim Ar-Razi Al-Hafidz. Penukilan yang kedua. Min alamati ahli al-bid'ah al-waqi'atu fi ahli al-athar. Termasuk ciri-ciri pengikut kebid'ahan suka mencela para ulama pengikut hadis. Ya. Ini komentar dari al-Imam Abu Hatim Ar-Razi rahimahullahu taala. Di sini beliau juga menggunakan istilah ahlul athar digunakan untuk menyebut salafi. Dan di sini beliau menyebutkan termasuk ciri orang itu sudah keracunan bid'ah kalau dia itu suka mencela para ulama-ulama sunnah. Mencela Imam Ahmad bin Hanbal, mencela al-Imam Asy-Syafi'i, mencela al-Imam Malik, mencela al-Imam Abu Hanifah, mencela al-Imam Al-Bukhari, mencela al-Imam Muslim, mencela para ulama sunnah. Maka ingat, orang-orang yang mencela-mencela ini itu telah terjangkiti dalam hatinya penyakit bid'ah. Loh kok bisa? Karena yang mereka cela sesungguhnya bukan orangnya, tetapi apa yang dibawa oleh orang tersebut. Imam Ahmad membawakan keyakinan-keyakinan salaf, memperjuangkan keyakinan ahlu sunnah wal jamaah, sampai beliau rela untuk dicambuk, pingsan sepekan lebih tidak sadar, dicambuk. Kenapa? Memperjuangkan sunnah. Barang siapa yang berani mencela Imam Ahmad Ibnu Hanbal, fa'lam annahu sahibu bid'ah, ketahuilah maka dia orang-orang yang terkena penyakit kebid'ahan. Karena otomatis yang dicela bukan Imam Ahmadnya, tetapi keyakinan beliau. Orang yang berani mencela Al-Imamul Bukhari, Imam Bukhari ma'ruf, semua orang tahu siapa beliau. Kitab beliau dijual di mana-mana. Ya, kalau sudah hadis HR Bukhari, mantu-mantu kabeh. Ya, ini hadis pasti sahih. Ya, Imamul Bukhari, Imam Ahli Sunnah wal Jamaah yang memperjuangkan sunnah, yang membela hadis, yang menjaga kemurnian hadis. Kitab beliau sudah ma'ruf bagaimana? Kalau sampai ada yang berani mencela Al-Imam Al-Bukhari, fa'lam annahu sahibu bid'ah, ketahuilah orang tadi itu telah terjangkiti penyakit kebid'ahan. Kok bisa? Karena yang dicela bukan Imam Bukharinya, tapi apa yang beliau bawa, apa yang beliau yakin. Kemudian qala al-muallif hafizahullah wa akhraja al-khatib rahimahullah fi syarafi ashabil hadis bisanadin sahih an Ahmad ibn Sinan al-Qattan annahu qala al-Imam al-Khatib al-Baghdadi rahimahullah, beliau meriwayatkan dalam kitab syarafu ashabil hadis dengan sanad yang sahih sampai kepada Ahmad bin Sinan Al-Qattan. Annahu qal, beliau mengatakan, Ahmad bin Sinan Al-Qattan ini juga termasuk imam terkemuka di zamannya, termasuk para ulama ahli hadis di zamannya. Ahmad bin Sinan Al-Qattan, beliau rahimahullah pernah mengatakan, laisa fid dunya muqtadi'un illa wa huwa yubghidu ahlal hadis. Tidak ada satupun pengikut kebid'ahan yang hidup di dunia melainkan dia pasti dan pasti benci dengan para ulama ahli hadis. Siapapun dia, kalau dia mengikuti kebid'ahan dari manapun asalnya, siapapun dia pasti dan pasti benci dengan ulama hadis. Kenapa? Musuh besarnya. Ya, karena ulama hadis menjelaskan penyimpangan dia. Karena ulama hadis itu menjelaskan tentang bahayanya pemikiran mereka, ya otomatis mereka benci, tidak bakal suka. Fa ini betada ar-rajulu nuzi'a halawatul hadis min qalbi. Apabila seseorang itu sudah nyoba-nyoba bid'ah, ngincipi kebid'ahan, akan dicabut dari hatinya manisnya hadis. Ya, ini bala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, balasan dan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang dia itu nyoba-nyoba, ya, belum nyemplung loh ya. Ibaratnya gitu, kalau di sebelahnya kolam gitu, masih ngobok-ngobok kolamnya, ya. Bagi orang-orang yang masih nyoba-nyoba kesesatan, ingat, Allah akan menghukum dia, dicabut hidayah dari dalam hati. Seseorang yang dia mulai condong dengan perkara kebid'ahan, lambat laun akan dicabut dari hatinya kecintaan terhadap sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Bukti dan kenyataannya sangat jelas, ya. Orang-orang yang mereka lebih suka kebid'ahan, coba sampaikan kepada mereka satu hadis saja yang sahih HR Bukhari Muslim tentang sunnah, ya, sampaikan kepada mereka, bakal mencak-mencak, ya, akan mengatakan ini aliran radikal, ini ajaran sesat. Hadis ini hadis apa ini? Hah? Ini gak dikenal di kalangan kiai kita. Bakal mencak-mencak. Ini hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah memperingatkan dalam firman-Nya, diabadikan di dalam Al-Qur'an, "Falamma zaghu azaghallahu qulubahum." Ketika mereka mencoba untuk sesat, Allah simpangkan sekalian hatinya. hati-hati. Walhamdulillah ala hidayah wa taufiq. Kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukur kepada Allah. Kita hidup di atas hidayah dan kita memohon istiqamah di atas hidayah tersebut. Allahumma amin. Dalam ucapan beliau di sini, beliau menyebut salafi dengan sebutan ahlul hadis. Menunjukkan bahwasanya ahlul hadis dengan salafi itu sama. Wa sababu hadhihi at-tasmiyah bayyanahu al-hafidz al-lalikai biqaulih. Dan sebab kenapa salafi memiliki nama ahlul hadis, ahlul athar, apa sebabnya? Disebutkan oleh al-hafidz al-lalikai rahimahullah, beliau mengatakan, "Tsumma kullu man i'taqada madhhaban fa ila sahibi maqalatihi allati ahdatsaha yantasibu." Kemudian masing-masing pihak yang meyakini sebuah keyakinan, maka dia akan disandarkan kepada orang yang mencetuskan keyakinan tersebut. Ya, ini sesuatu yang sudah lumrah. Ya, ketika ada sebuah pemahaman yang muncul, pemahaman ini dicetuskan oleh salah seseorang. Ya, ketika ada orang lain yang mengikuti pemahaman tersebut, mau tidak mau dia akan dinisbahkan kepada pencetusnya. Akan dinisbahkan kepada pencetusnya. Wa ila ra'yihi yastanidu, dan akan disandarkan kepada pemikiran pencetusnya. Illa ashabal hadith, kecuali pengikut hadith. Ya. Fa inna sahiba maqalatihim Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, karena sumber hadith itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini kebanggaan tersendiri untuk ahli sunnah ahli hadis. Ya, ketika kita mengikuti hadis, ya, kita meyakininya, kita mengimaninya, kita amalkan hadis tersebut, kita langsung disandarkan kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kebanggaan tersendiri. Lain dengan orang-orang yang mengikuti kesesatan. Ketika dia mengikuti kesesatan tersebut, dia akan diikutkan dengan pencetusnya, terbawa dengan pencetusnya. Beda ketika kita mengikuti hadis, langsung disandarkan kepada nabi umat ini, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Siapa yang enggak suka dirinya disandarkan kepada beliau, digolongkan termasuk golongan beliau? Otomatis semua orang yang hatinya masih bersih suka digolongkan dengan beliau. Fa'in fahum ilaihi yantasibun, kepada Rasulullah ahlul hadis disandarkan. Wa ila ilmihi yastanidun, dan kepada ilmu beliau ahlul hadis bersandar. Wa bihi yastadillun, dan dengan hadis beliau ahlul hadis berdalil. Ini keistimewaan tersendiri. Ketika mereka mengucapkan sebuah ucapan, dibangun di atas dalil. Mana dalilnya? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beda dengan orang yang mengikuti kesesatan. Ketika ditanya, kamu ini aliran apa ini? Pemahamanmu dari mana? Berkata Kiai Fulan, berkata Syekh Fulan, berkata Imam Fulan. Ya, ini yang dibawakan pencetus-pencetusnya. Ya. Tapi ketika ahlul hadis ditanya, bagaimana prinsipmu, mana dalilmu? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa ilaihi yafza'un, dan kepada sunnah beliau ahlul hadis bersandar. Wa bi ra'yihi yaqtadun, dan kepada pendapat beliau ahlul hadis berpendapat. Fa bidzalika yaftakhirun, maka dengan inilah ahlul hadis bangga. Ya, maka jangan kemudian kita merasa minder, harusnya kita bangga. Kita menjadi ahlul hadis, pengikut hadis Rasulullah SAW, harusnya kita bangga. Kenapa? Karena kita menjadi golongannya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, diikutkan dengan pemahaman beliau, dengan jalan beliau, dengan petunjuk beliau, harusnya kita bangga. Nabi umat ini nabi terbaik yang dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ala a'da'i sunnatihi biqurbihim minhu yasulun, Dan ahlul hadis, mereka tidak segan-segan untuk membongkar kesalahan para musuh-musuh sunnah. Faman yuwazihim fi syarafid dzikr wa yubahihim fi sahadil fakhr wa uluwil ism. Siapa yang bisa menandingi ahlul hadis pada nama yang mulia ini dan julukan yang tinggi ini? Tidak ada satupun dari kelompok-kelompok sempalan yang nama dan julukan mereka itu setara dengan ahlul hadis. Ahlul hadis itu sudah menjadi julukan yang paling mulia. Ketika seseorang itu digelari dengan salafi, digelari dengan ahli sunnah, digelari dengan ahlul hadis, hendaknya dia bangga. Lah kok bisa? Karena kita mengikuti Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jangan terpengaruh dengan ucapan orang-orang yang tidak ngerti, yang tidak tahu apa itu salafi, tidak tahu apa itu ahlu sunnah, tidak tahu apa itu ahlul hadis. Jangan terpengaruh. Kita tahu apa itu ahlul hadis, maka kita hendaknya bangga menjadi seorang ahlu sunnah, bangga menjadi seorang salafi, bangga menjadi seorang ahlul hadis. Kenapa? Karena kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Id ismuhum ma'khudun min ma'anil kitab was sunnah. Ahli hadis, nama-nama mereka bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Yastamilu 'alaihima, disebutkan dalam keduanya, litahaqquqihim bihima. Kenapa nama mereka dari Al-Qur'an dan As-Sunnah? Karena merekalah yang mengamalkan keduanya. Aw liqtisasihim bi akhdiha, atau karena mereka lah yang benar-benar mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Fahum mutaraddidun bintisabihim ilal hadith baina zikrillahi subhanahu wa ta'ala fi kitabih. Maka mereka ahlul hadith, karena mereka mengikuti hadith, maka mereka senantiasa bergelimang dan senantiasa membahas kalamullah, firman Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala ta'ala dhikruhu, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Allahu nazzala ahsanal hadith. Allah zat yang menurunkan pembicaraan atau ucapan yang paling indah, yaitu Al-Quran. Fahuwal Quran, yang dimaksud dalam ayat ini adalah Al-Quran. Fahum hamalatul Quran, maka ahli hadith adalah orang-orang yang menjaga Al-Quran. Wa ahluhu wa qurra'uh wa hafadatuh, mereka lah yang mendakwakan Al-Quran, membawa Al-Quran dan menjaga Al-Quran. Wa baina ayyantamu ila hadithi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan dikarenakan ahli hadith mereka benar-benar mengikuti hadith Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fahum naqalatuh, mereka lah orang-orang yang benar-benar amanah dalam menukilnya. Wa hamalatuh, orang-orang yang benar-benar memperjuangkan hadis Rasul. Fala syakka annahum yastahiqqun hadzal isma liwujudil ma'nayaini fihim. Maka tidak diragukan lagi, mereka lah yang berhak mendapatkan nama ini karena dua makna di atas terkandung pada prinsip mereka. Mereka benar-benar mengikuti Al-Quran, benar-benar amanah dalam menjaga Al-Quran, benar-benar jujur dalam mengikuti Al-Quran, demikian pula dalam mengikuti hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam, maka pantas mereka mendapatkan julukan ahlul hadis, ahlul akal. Limusyahadatina anna iqtibasan nas Al-kitab wa sunnata minhum wa'timad al-bariyah fi tashihihima alaihim. Dan kita menyaksikan umat manusia, mereka mengambil pemahaman Al-Quran dan As-Sunnah dari mereka. Dan umat manusia, mereka mencari hadis yang sahih juga dari mereka. Maka mereka pantas dikatakan sebagai ahlul hadis, ahlul athar. Ini komentar dari Al-Imam Al-Lalika'i rahimahullah menjelaskan kenapa salafi disebut dengan ahlul hadis. Karena mereka lah orang-orang yang benar-benar mengamalkan sunnah Rasul, mengamalkan hadis Rasul, memahaminya sebagaimana dipahami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa qala Syekhul Islam rahimahullah, Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan, "Wa nahnu la na'ni bi ahli al-hadis al-muqtasirin 'ala sama'i aw kitabati aw riwayati." Ketika kita mengucapkan dan menyebut ahli hadis, bukan yang kita inginkan orang yang suka mendengarkan hadis, atau orang yang suka nulis hadis, atau orang yang suka meriwayatkan hadis. Bukan itu, bukan itu saja yang kita maksud. Bal na'ni bihim kullaman kana ahqqa bihifdhi wa ma'rifati wa fahmi zahiran wa batinan. Tetapi ketika kita menyebut ahlul hadis, maka yang dimaksud adalah orang yang menulisnya, mendengarnya, memahaminya, mengamalkannya zahir dan batin. Ya, zahirnya cinta dengan hadis, batinnya lebih cinta lagi terhadap hadis. Bukan kemudian zahirnya itu membela hadis, tapi ternyata batinnya benci dengan hadis tersebut. Zahirnya itu membela sunnah, tapi ternyata batinnya memusuhi sunnah. Para ulama kita sering mengatakan, la takun waliyan lillahi fi dhahir adu wallahi fil batin. Kamu jangan jadi orang yang punya dua muka, ya. Jadi wali Allah zahirnya, kofernya wali Allah, tapi batinnya musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Ahlul hadis yang sesungguhnya adalah yang mengamalkan hadis zahir batin, ya, luar dalam. Jujur ucapannya, keyakinannya sama, amalannya, prinsipnya sama, tidak berubah. Wattiba'ihi batinan wa zahiran, dan mereka mengikuti hadis batin dan zahir. Wa kadzalika ahlul Qur'an, demikian pula ketika kita menyebut pengikut Al-Qur'an. Jadi enggak semata-mata baca Quran dikatakan ahlul Quran. Enggak semata-mata hafalkan Quran dikatakan ahlul Quran. Nah, tapi orang-orang yang benar-benar ahlul Quran itu adalah yang benar-benar membacanya, mentadabburinya, memahaminya dengan pemahaman yang benar, kemudian diimani, diyakini, kemudian diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, dan dia mengajak umat manusia untuk kembali kepada Al-Quran. Itulah ahlul Quran, meskipun dia gak hafal Al-Quran. Demikian pula yang namanya hadis, ya. Seseorang yang dikatakan ahlul hadis itu adalah orang-orang yang mereka cinta dengan hadis, membaca hadis, memahami hadis dengan pemahaman yang benar, kemudian diimani, diyakini, diamalkan, dan mengajak umat manusia untuk kembali kepada hadis yang sahih, meskipun dia gak banyak hafalan hadisnya. Itulah yang namanya ahlul Quran, itulah yang namanya ahlul hadis. Intah. Selesai kita membahas komentar yang disebutkan oleh penulis hafizahullah tentang nama ahlul hadis dan ahlul athar. Masih lama? Sebentar lagi. Yakfina, cukup sampai sini atau lanjut? Cukup. Adapun nama yang berikutnya yaitu al-furqah an-najiyah dan ta'ifah al-mansurah, insyaallah taala akan kita bahas dan akan kita kaji pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebih mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadlu barakallahu fiik.